Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sebuah pertempuran peperangan besar melawan tentara-tentara musyrik di zaman tabi'in, di generasi tabi'in, generasi setelah generasi sahabat, cerita berjalan setelah selesai pertempuran. Umat Islam menang. Dan salah satu bukti kemenangan mereka, banyak dikumpulkan harta yang telah ditinggalkan oleh kaum musyrik. Waktu itu melawan kerajaan Romawi. Dari sekian banyak ghanimah, harta rampasan perang yang dikumpulkan, ada sebuah mahkota milik pembesar kerajaan. Mahkota yang terbuat dari berbahan emas. Demikian juga bertatahkan berlian, sesuatu yang sangat mahal sekali. Komandan tertinggi dalam peperangan tersebut berusaha membagi secara adil. Pasukan yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian, yang menggunakan kendaraan memperoleh dua bagian. Nah, dari sekian banyak harta yang dikumpulkan tadi, mahkota tersebut kemudian terlihat jelas. Kata panglima tertinggi saat itu kepada pimpinan-pimpinan pasukan, kata beliau, menurut kalian, masihkah ada di atas muka bumi ini orang yang tidak menginginkan mahkota ini? Masih ada kira-kira? Pimpinan-pimpinan pasukan mengatakan, oh kayaknya gak mungkin ada. Mahkota terbuat dari emas murni semuanya. Tidak ada campuran apapun selain emas bertatahkan berlian. Nah, panglima yang tertinggi mengatakan, ada gak orang gak mau dengan barang seperti ini? Kata pimpinan-pimpinan pasukan, gak mungkin ada. Nah, kata panglima perang saat itu, coba panggil Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Namanya Muhammad bin Wasi'. Cari. Ternyata yang dimaksud sedang menyendiri, menepi di sebuah tempat yang sunyi. Anda dipanggil oleh Al-Amir, panglima yang tertinggi. Setelah dipanggil, kata panglima tersebut, kami kumpulkan semua harta ini, wahai Muhammad. Kemudian kami temukan sebuah mahkota. Kami semua berpandangan bahwa tidak ada yang pantas di antara kami menerima mahkota ini kecuali engkau. Silahkan ambil mahkota ini. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, oh tidak, saya tidak menginginkannya. Kata panglima perang Al-Amir, Ambil, enggak. Sampai kemudian panglima tersebut bersumpah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ansyuduka billah. Aku menyebut nama Allah sebagai sumpahmu, sebagai sumpahku. Engkau harus terima mahkota ini. diambil mahkota itu oleh Muhammad bin Wasi' rahimullah. Kemudian beliau pergi membawa mahkota tersebut. Setelah Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala pergi meninggalkan majlis itu, para pemimpin pasukan, mereka ada yang sinis, ada yang tertawa. Dan bertanya langsung kepada pimpinan mereka. Oh, mau dia kok. Terbukti. Artinya orang yang dipandang menolak, akhirnya mengambil juga. Kata panglima yang tertinggi, oh sebentar, belum habis ceritanya, tunggu dulu. Kemudian Al-Amir selaku pemimpin yang tertinggi meminta salah seorang dari mereka untuk mengikuti dari belakang. Kemana Muhammad bin Wasi' pergi dan apa yang akan dia lakukan? Diikuti dari belakang Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Muhammad bin Wasi' berjalan sambil membawa mahkota itu, emas loh pak, bukan 1 gram 2 gram, mengelilingi kepala, kilo mestinya, bertatahkan berlian lagi. Diikuti dari belakang. Sampai di sebuah jalan yang cukup sepi, sunyi, Muhammad bin Wasi' rahimahullah ternyata celingak-celinguk, lihat kanan, lihat kiri. Saat itu beliau bertemu dengan seorang pengemis di tengah jalan. Seorang pengemis, peminta-minta. Lihat kanan, lihat kiri, belakang, depan. Sudah bisa dipastikan bahwa gerakan tubuh dan gerakan kepala seperti itu untuk memastikan apakah ada orang yang melihat atau menyaksikan. Setelah sekiranya beliau yakin tidak ada yang melihat dan menyaksikan, mahkota itu diserahkan kepada si pengemis. PN. Kalau kita jadi pengemis itu mungkin geblak pingsan mungkin. Oh, mungkin. Mimpi apa kata si pengemis itu ya mungkin ya. Mimpi apa aku? Pengemis. Jangankan dikasih emas yang sudah berbentuk mahkota, dikasih sekeping roti, senangnya bukan main. Ini dapat mahkota nih. Loh, ambil. Terus Muhammad bin Wasi' melanjutkan perjalanan. Rahimahullahu ta'ala. Setelah itu si pengemis tersebut ditangkap sama orang yang mengikuti dia belakang. Sini, ikut saya menghadap panglima. Ada apa? Ikut. Kan itu. Panglima masih berusaha menenangkan pemimpin-pemimpin pasukan yang saat itu hadir. Rahimahullahu ta'ala. Orang yang dipercaya datang sudah membawa seorang pengemis di gelandang. Ayo cerita apa yang terjadi. Ini karena panglima yang tertinggi sudah yakin Muhammad bin Wasi' rahimahullah tidak akan mungkin memiliki ambisi dan nafsu dengan dunia. Jangankan yang sedikit dikasih banyak cuma-cuma aja gak mau. Itu sebagai pemimpin beliau yakin sekali. Rahimahullahu ta'ala al-amir. Si pengemis ditarik di gelandang. Kemudian suruh cerita. Ayo cerita. Ceritakan semua apa adanya. Tidak lebih, tidak kurang. Kata al-amir, pemimpin pasukan saat itu. Sudah aku katakan kepada kalian. Sampai hari ini masih ada orang yang tidak mau menerima harta seperti ini. Kemudian mahkota tersebut diambil kembali. Si pengemis mendapatkan kompensasi gantinya. Yang tentunya kompensasinya ya cukup besar bagi si pengemis waktu itu. Nah, ini beliau rahimahullahu ta'ala al-imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat untuk beliau. Nah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi hanya satu cerita. Dari sekian banyak cerita para ulama salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Salaf bukanlah istilah baru di dalam Islam. Salaf bukanlah sesuatu yang diada-adakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat yang sahih mengatakan, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf untukmu adalah saya. Jadi Nabi SAW menyebut dirinya sebagai salaf. Hadis riwayat Muslim. Sebuah hadis yang tidak perlu diperdebatkan lagi sahih dhaifnya. Sebuah hadis yang harus kita yakini kebenarannya. Sehingga tidak perlu meragukan ini benar atau tidak. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf untukmu adalah saya. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salaf bukanlah sesuatu yang baru di dalam Islam. Nah, apalagi kalau kita melihat dan membuka lembaran-lembaran sejarah Islam sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, istilah salaf adalah sesuatu yang masyhur, ma'ruf, istilah yang sudah terbiasa diucapkan dan dikenal di kalangan kaum muslimin. Salaf artinya para pendahulu kita, dari kalangan sahabat tentunya, dilanjutkan generasi setelah mereka kaum tabi'in, lalu selanjutnya generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini telah dipuji dan disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam berbagai riwayat, bukan hanya satu, tetapi berbagai riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalun thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi sahabat. Kemudian yang selanjutnya generasi setelah itu, generasi tabi'in namanya. Kemudian setelah itu generasi tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, tiga generasi ini sudah mendapatkan rekomendasi, dipuji dan disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita di dalam berislam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, referensi dan sumber rujukan kita harus, ini tidak bisa ditawar, harus kembali kepada sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang yang paling mengerti, mereka adalah orang yang paling memahami ajaran Islam. Ketika wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an dari surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ayat-ayat pertama sampai ayat terakhir yang diturunkan Allah beberapa puluh hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yaitu firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Semua ayat di dalam Al-Qur'an itu turun disaksikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat per ayat itu turun diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan secara langsung oleh para sahabat. Nah, mereka para sahabat juga mendapatkan penjelasan secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap makna ayat tersebut. Seperti apakah bentuk pengamalannya, bagaimanakah melaksanakannya, implementasinya itu bagaimana? Siapa yang paling paham dan paling mengerti? Para sahabat. Nah, sebuah ayat diturunkan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan ayat tersebut? Sahabat yang paling mengerti, karena mereka lah yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, sekali lagi, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua ditangkap, dilihat, didengar, dihafal, diamalkan dan disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, gerakan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu ditanyakan para sahabat. Nah, hadis Abi Hurairah misalkan, selepas salat sahabat Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika Anda sebelum membaca surat Al-Fatihah, kami perhatikan kok janggut Anda, jenggotnya." Nabi Muhammad berjenggot, Pak. Kanjeng Nabi itu berjenggot sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang menghina Nabi, menghina jenggot, itu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai mengatakan yang berjenggot itu orang bodoh. Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar. Segera bertaubat, karena kanjeng Nabi itu berjenggot. Ini riwayatnya bukan cuma satu. Sahih Bukhari silahkan baca, Sahih Muslim silahkan baca. Nah, mau diartikan apa kalau Nabi berjenggot? Apa kita akan katakan itu kan khusus Nabi? Ya subhanallah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu suri tauladan dan contoh terbaik untuk kita. Orang yang mencintai Nabi harus betul-betul mengikuti Nabi, harus paling mirip dengan Nabi kalau itu betul cintanya sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai salat para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sebelum Anda membaca surat Al-Fatihah, kok Anda diam sejenak, jenggotnya goyang?" Apa yang Anda baca? Sahabat, kemudian Rasulullah SAW menerangkan itu doa iftitah. Kan itu, doa iftitah. Dengan berbagai sighahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, atau Allahumma wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Demikian juga beberapa bentuk iftitah lainnya. Itu tidak luput dari perhatian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kemanapun Nabi Muhammad pergi, di situ ada sahabat yang mendampingi. Terutama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dua orang yang jarang sekali berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa sahabat yang selalu mencatat yang diucapkan Nabi. Nabi mengatakan begini, catat. Nabi mengatakan begini, catat. Nabi bersabda seperti ini, catat, catat, catat, catat. Tidak yang terlewatkan. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang terlewatkan, semua disampaikan kepada umat. Melalui siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling privasi sekalipun, dalam hal yang paling pribadi sekalipun, itu tidak ada yang terlewatkan. Nah, tentang hubungan suami istri, tata cara bersuci, tata cara mandi junub, tidak ada yang terlewatkan, semua disampaikan. Kalau ada satu hal yang perlu dicari penjelasannya, para sahabat bertanya. Kalau bukan para sahabat, kaum tabi'in yang bertanya kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi tugas seorang nabi seperti yang disampaikan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa kana alaihi an yadulla ummatahu kulla khairin ya'lamuhu lahum." Setiap nabi tugas dan kewajibannya adalah mengajarkan setiap kebaikan yang dia ketahui berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Itu tugas seorang nabi, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Nah, siapa yang menghimpun, mengumpulkan? Jawabannya tentunya para sahabat nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian secara turun menurun, waris mewaris, dari sahabat diturunkan kepada tabi'in, dari tabi'in diturunkan kepada tabi'ut tabi'in, seterusnya sampai di zaman ini. Walhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah menunaikan. Nah, Allah telah menunjukkan untuk kita kebenaran firman-Nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir, Al-Qur'an, dan juga tentunya wahyu yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad, yaitu sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Sampai hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa kitab-kitab para ulama tersimpan dengan rapi, terjaga. Tidak ada yang mungkin bisa merubah-rubahnya. Tidak ada yang bisa mengurangi atau menambahnya. Kitab-kitab tersebut berisikan ucapan-ucapan sahabat, perbuatan-perbuatan sahabat. Apalagi ucapan dan perbuatan tabi'in, apalagi ucapan dan perbuatan tabi'ut tabi'in, itu lengkap di dalam perpustakaan Islam. Dalam dunia pustaka Islam itu lengkap. Nah, maka untuk mempraktekkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas kita mudah sebenarnya. Ambil kitabnya, buka kitab tersebut, baca satu persatu. Oh, Kanjeng Nabi, kalau sholat itu seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengumandangkan azan demikian tata caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpuasa, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan umroh, lengkap tata caranya, Pak. Dari A sampai Z. Tidak ada yang terlewatkan. Tinggal tugas kita sebenarnya. Nah, tidak perlu berpikir atau menemukan cara sendiri. Cukup membuka kitab-kitab tersebut. Walhamdulillah, kitab-kitab itu terjaga sampai sekarang ini. Nah, maka pada saat kita membahas tentang Islam, maka tidak bisa tidak harus selalu dikaitkan dengan salaf. Salaf itu artinya para pendahulu kita, dari kalangan sahabat, generasi tabi'in, dan generasi setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, tentang warisan zuhud, apa yang mereka wariskan, kaum salaf kita, lengkap sebenarnya. Tetapi salah satu bahan warisan yang ditinggalkan untuk kita adalah warisan zuhud. Nah, zuhud itu artinya memandang dunia sebagaimana mestinya, menjadikan dunia sebagai pijakan kita untuk meraih akhirat. Nah, yang terpaut di dalam hati bukan apa yang ada di tangan kita, tetapi apa yang ada di tangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sekiranya bisa mengganggu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, itu dihindarkan, dijauhi dan ditinggalkan. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala. Mahkota emas bertatahkan mutiara tadi, beliau yakini akan menjadi penghalang yang akan menghalangi beliau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalkan kita, seorang dari kita memiliki mahkota seperti itu, pusing. Jangan bangga. Takut hilang, takut dicuri, jadi sasaran perampokan. Nah, saya yakin sekali. Kalau misalkan ada mahkota emas bertatahkan berlian tadi, mahkota yang kemudian terdengar berita bahwa si A di dalam rumahnya ada mahkota seperti itu, tunggu saja. Kalau tidak dilakukan penjagaan ekstra, hilang mahkota itu. Nah, jangankan mahkota yang harganya sekian miliar karena bertatahkan berlian. HP. Ya Mas ya? HP aja menghalangi kekhusyuan salat. Jangankan emas. HP yang cuma barang kecil paling mahal 5 juta. Itu pun diantara kita saya kira enggak ada yang punya HP 5 juta ini. Orang-orang sederhana semua. Rata-rata 10 juta kalau digabungkan jadi satu masjid ya. HP jadul aja 1 jutaan itu sudah membuat sholat enggak tenang. Kan itu. Membuat sholat tidak tenang. Ini kan sudah menghalangi perjalanan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari. Nah. Mau berangkat ke masjid, cek dulu. Ada kiriman Telegram, WhatsApp, Twitter, Nimbus, Skype, Kakao Talk. Apalagi Mas Nanang? Facebook. Jangan lupa. Cek dulu. Azan sudah terdengar. Asik. Eto-eto-e menghargai waktu. Kan itu. Sambil buang air, masuk kamar mandi, jegrek, duduk di atas WC, duduk. Menghargai waktu, Mas. Daripada ngelamun, kan ngecek. Alasan baiklah gue. Ngarang. Kan itu. Kalau betul-betul menghargai waktu, ya gak usah lama-lama deh malam kamar mandi. Dan mangkat, masjid. Kan itu. Pakai baju HP-nya di atas meja. Apa dandani sarung. Sambil pakai baju eman bendiknya itu loh. Padahal seharusnya kan sambil jalan bisa ini alasannya menghargai waktu. Ini oh ya, sudah siap berangkat, keluar dari rumah baru 5 langkah, 10 langkah, balik lagi. Balik kanan, gerak. Anaknya tanya, "Ana apa, Pak? HP-nya ketinggalan." HP masuk lagi ke rumah, pasang HP, set, berangkat ke masjid. Kan itu. Berangkat ke masjid. Sudah komat sambil di jalan ya. Wow, set. Masya Allah, koyo-koyo dia yang paling menghargai waktu. Kan koyo-koyo nih. Kan itu. Salat baru dapat 2 rakaat, setan masuk membisikkan, "HP-mu lali ning ndi?" HP-mu neng di, oh ya, Rauno. Karena ada saku bajunya depan ini, Rauno. Eto-etoe gatel, wah Rauno juga. Di mana ini HP-nya kan gitu? Cek kantong ini, eto-etoe gatel, nggak ada juga, udah bingung ini, nggak tahu rokat keberapa sudah. Pas ruku, tangannya sisan di peloroknya gini, cerah. Ah, ada, tenang sholatnya. Kan itu. Mau salam dah, getar, sopoi, penting kata ini. Kan itu. Ono sing ngejak join panen apa, join melon kata ini. Kan. Ket, sopoi ini. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura zikir sebentar, pura-pura pak. Bukan zikir tenanan, zikir tenanan tak mungkin kayak gitu. Kan ini pura-pura zikir, ben wangun lah. Kan itu keluar, ngecek. Waduh, Indosat. Pernah mengalami seperti itu? Jadi wes kita ada SMS penting ini. Getar. Udah sopo kira-kira. Apalagi sebelum sholat tadi sudah janjian apa kan gitu. Kayak gue sana jawabannya yo kan gitu misalkan. Atau misalkan kirim SMS ngutang misalkan. Mas aku ngutang ngampil 10 juta sih ya gitu. Tret. Wah kayak itu. Kayak gue oleh kan gitu. Udah senyum-senyum sendiri pojokan. Telkomsel. Kalau ada yang pernah punya pengalaman seperti itu, ganti HP aja mas. Karena apa? Sudah menghalangi Anda dari ibadah. Sudah menghalangi Anda dari ibadah. Ya monggo lah dibahas masing-masing. Itu sebagai contoh. Nah, kalau HP kecil aja sudah membuat orang terhalang dari perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, apalagi mahkota emas tadi. Maka beliau Muhammad bin Wasi' rahimahullah, barang kayak gitu enggak ada artinya ya, kan. Ini ambil. Melongo pengemisnya, Pak. Mau jadi pengemisnya atau jadi Muhammad bin Wasi'nya jenengan maksud? Jadi pengemisnya. Terus langsung haji, umroh, bayari saya, Ustaz Yusuf, Ustaz Azif, Ustaz Ayub, langsung berangkat umroh ya. Enggak pengen di rumah Muhammad bin Wasi'? Enggak pengen di rumah Muhammad bin Wasi'? Enggak. Jadi begitu ceritanya. Nah, Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya tema ini tema hasil musyawarah antara waktu itu kami bertiga, saya, Ustadz Yusuf, dan Pak Mudir, Ustadz Abdullah, Ustadz Abu Sulaiman maksudnya. Tiga orang ini, yopo kira-kira tema ini. Dapatlah tema ini, warisan zuhud dari kaum salaf. Kan itu hasil musyawarah, jadi bukan saya sendiri. Hasil musyawarah, hiski wai, ya. Nah, sampai di rumah mikir-mikir, referensinya apa ini tentang zuhud. Kira-kira sumber rujukannya apa. Yang pertama kali saya lakukan buka Maktabah Syamilah kan itu ya. Di sana langsung muncul Az-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal, Az-Zuhud karya Waqi' Ibnul Jarrah, Az-Zuhud karya Imam Al-Mu'afa rahimallahu taala. Jadi kitab zuhud itu tentang berisikan sebuah karya yang berisikan tentang ajaran-ajaran zuhud itu sudah ditulis para ulama sejak di zaman keemasan itu. Nah, bayangkan zamannya Waqi' Ibnul Jarrah. Berarti masih tahun 100-an Hijriah. Apa alasan kitab tersebut ditulis berisikan ajaran-ajaran zuhud? Karena beliau-beliau para ulama mulai merasakan praktek zuhud semakin hari semakin hilang. Itu dulu. Nah, hanya beberapa saat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, apalagi kita di akhir zaman ini. Tentu praktek hidup zuhud amat sangat sulit untuk ditemukan. Tetapi paling tidak mudah-mudahan setelah kita membaca beberapa contoh kehidupan zuhud dari para ulama, mungkin kita tersentuh untuk kemudian mulai meminimalkan orientasi keduniaan kita, dirubah dan diganti menjadi orientasi yang jauh lebih baik. Segala-galanya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, pertimbangannya adalah ini menguntungkan untuk kita di akhirat ataukah akan merugikan. Kalau ini menguntungkan untuk kita di akhirat, lakukan. Kalau ini ternyata merugikan, jangan. Walaupun barangkali berat kita lakukan, ambil sebagai sebuah contoh. Barakallahu fikum. Si A menyakiti hati panjenengan. Si A itu menyakiti hati panjenengan. Panjenengan dicaci maki, panjenengan dipisuhi, panjenengan disalah-salahkan. Padahal apa yang dia ucapkan sama sekali panjenengan tidak lakukan. Kowe to, dasar kowe, ket biyen kowe. Jadi kesalahan-kesalahan itu ditumplek-blekkan kepada kita. Padahal sama sekali kita tidak melakukannya. Nah, kita dituduh A, dituduh B, dituduh C, X, Y, Z semua. Kamu. Sakit kan ya? Sakitnya di mana Pak Sur? Ya. Ini Pak Asur yang ngajari dulu, saya masih ingat. Sakit. Pulang ke rumah, pikir tak balas. Dia juga punya kesalahan kok. Setan masuk, Oh, kayak wong ngene. Jadi memori kita yang sudah mengendap itu dibangkitkan kembali lagi oleh syaitan. Wong yo ngene lho. Oh. Tapi di sisi yang lain sudahlah, saya maafkan saja. Dan saya maafkan saja. Maaf dalam arti yang sesungguhnya. Ya sekarang coba, ini contoh kecil. Contoh kecil. Tidak semua orang kemudian akhirnya memilih tak ngapura saja, tak maafkan. Tapi maaf dalam arti yang sesungguhnya. Bukan tak ngapura, tak maafkan kayak. Meng ora gelem ketemu orangnya lagi. Katanya memaafkan, tapi tidak lagi mengucapkan salam. Katanya memaafkan, orang itu mengucapkan salam, kita hanya terdiam. Katanya memaafkan, orang itu jatuh sakit, tidak dijenguk. Katanya memaafkan, tapi masih diingat-ingat terus ucapan, oh Allah. Sampai hari ini jek loro-loro aku. Meng wis tak ngapura. Lah. Wong dingin ngapura kok masih diingat-ingat. Memaafkan itu akhirnya lupa. Nah, seakan-akan itu tidak pernah ada. Nah, kenapa orientasi kita sekarang akhirat? Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an wal 'afina 'anil nas. Orang beriman itu selalu memberikan maaf kepada orang lain. Apalagi ini terkait dengan hal pribadi. Kaitannya dengan hal yang pribadi, ini kan pribadi kita sebenarnya. Maafkan. Nah, itu orientasi yang saya maksud dengan orientasi ke akhirat itu seperti demikian. Nah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk menyalurkan emosi, bukan. Jadilah hamba yang pemaaf. Kalau menjadi hamba yang pemaaf, masya Allah, hidup itu tenang, Pak. Hidup itu tenang. Nah, maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rencananya ingin mencuplik cerita dari ulama A, menukil dari ulama B. Inginnya mengumpulkan, tapi ternyata itu pekerjaan yang berat. 1 jam, 2 jam belum tentu habis. Nah, apalagi setelah membaca riwayat hidup Al-Imam Muhammad bin Wasi', saya simpulkan, iki wis cukup jane. Satu orang ulama saja, biografinya dibaca, dibaca secara ringkas saja, itu sudah menggambarkan kehidupan para ulama dulu itu seperti apa. Nah, setelah kita membaca nantinya, kita dengarkan secara seksama, biiznillahi subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama menyimpulkan, kenapa mereka para ulama hidupnya itu tenang dan tenteram. Sebab pola pikir mereka, pola hidupnya, ya seperti ini. Nanti akan kita baca satu persatu. Sekali lagi, kenapa kok kehidupan para ulama itu tenang, tenteram, damai? Sebab mereka hidup dengan akidah, manhaj yang akan kita baca sebentar lagi. Artinya, siapapun dari kita yang ingin menemukan tenteram, mencari ketenangan, coba sedikit demi sedikit, tirulah cara berpikir mereka. Para ulama kita, kaum salaf. Rahimahumullah ta'ala. Nah, dari sekian banyak ulama yang mungkin sekali bisa kita baca, adalah Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah min tabaqati tabi'in. Jangan lupa namanya siapa? Muhammad bin Wasi'. Kalau barangkali saya juga berpikir, satu persatu ulama kita cuplik, barangkali lupa semua nantinya. Belum sampai ke rumah, baru sampai di warung bakmi, wis lali. Kan itu. Tapi insya Allah kalau kita fokus di satu profil atau seorang sosok secara khusus, yaitu Muhammad bin Wasi' rahimahullah, insya Allah akan lebih tertanam. Siapa namanya? Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau min tabaqati tabi'in. Beliau berasal dari generasi tabi'in. Nah, sumber rujukan kita yang akan saya bacakan ini, nah, hampir semuanya, hanya beberapa saja tambahan, itu dari sebuah karya besar Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala. Nah, nomor biografi beliau adalah 864. Ada beberapa riwayat nanti saya ambilkan dari kitab Hilyatul Auliya karya Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam catatan kaki pada cetakan kitab Siyar A'lamin Nubala juga diberikan tambahan bahwa biografi Al-Imam Muhammad bin Wasi' kalau ingin diperluas pembahasannya ada di dalam kitab Tabaqat karya Imam Ibnu Sa'ad, At-Tarikhul Kabir, Jarh Ta'dil, kemudian Hilyatul Awliya, Al-Kashif, Al-Ibar, Tarikhul Islam, juga karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Mizanul I'tidal, Tahdhibut Tahdhib, Mizanul I'tidal, Tahdhibut Tahdhib, Khulasatul Khazraji, kemudian Syadaratul Dzahab. Artinya sekian banyak kitab yang menceritakan biografi para ulama juga menyentuh, membahas satu sama lain, saling melengkapi siapakah Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Yang jelas beliau dari kalangan, kalangan siapa? Tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah generasi sahabat. Jadi jaraknya masih begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara ringkas, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebut Al-Imam Muhammad bin Wasi' sebagai wa huwa qalilur riwayah. Artinya riwayat hadis yang apa disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Wasi' termasuk jarang atau sedikit. Walaupun seperti itu, ternyata beliau pernah berguru kepada seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan banyaknya riwayat, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, selain kepada para sahabat, Al-Imam Muhammad bin Wasi' juga berguru kepada para ulama tabi'in yang kibar seperti Al-Imam Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Samit, dan yang lainnya rahimahullahu ta'ala. Sementara murid-murid beliau, kita bisa menyebut diantaranya Sufyan al-Thawri, seorang ulama besar. Ada Imam Ma'mar bin Rashid, Hammad bin Salamah, Hisham bin Hassan, Hammad bin Zaid, kemudian Muhammad ibn al-Fadl bin Atiyah, dan murid-murid beliau lainnya. Ini sudah bisa menggambarkan bahwa memang Al-Imam Muhammad bin Wasi' berada dalam jajaran ulama tabi'in, karena beliau pernah berguru kepada para sahabat, diantaranya Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Syaudzab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lam yakun li Muhammad bin Wasi' ibadatun zahirah, wa kanatil futya ila ghairihi, wa idza qila man afdalu ahli al-Basrah ila Muhammad ibn Wasi'. Ini beliau simpulkan siapakah Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Kata beliau, Muhammad bin Wasi' itu tidak terlihat ibadahnya. Untuk urusan fatwa, orang bukan bertanya kepada beliau. Masalah fatwa, kaum muslimin akan mencari ulama lainnya. Tapi, kalau sebuah pertanyaan dimunculkan, siapakah orang yang paling afdol di kota Basrah? Hampir semua menjawab, Muhammad bin Wasi'. Nah, jadi kalau orang bertanya Muhammad bin Wasi', orang yang paling terbaik di kota Basra ini siapa? Oh, Muhammad bin Wasi'. Padahal kalau secara ibadah yang zahir, gak kelihatan ibadahnya. Tidak kelihatan ibadahnya. Nah, ternyata beliau rahimahullah termasuk orang yang paling merahasiakan ibadah. Demi menjaga keikhlasan, ibadah-ibadah yang beliau lakukan itu sama sekali tidak terlihat rahimahullahu ta'ala. Beliau berbuat kebaikan diupayakan orang lain tidak tahu, demi mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, wa rajulun tasaddaqa, orang yang bersedekah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Jadi puncak keikhlasan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puncak keikhlasan itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan dan disedekahkan oleh tangan kanannya. Jangankan wong liya, jangankan tonggone. Nah, ada bagian dari tubuhnya saja tidak mengetahui perbuatan baik yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berinfak menggunakan tangan kanan, tangan kiri enggak tahu. Sehingga orang yang seperti ini puncak keikhlasannya sangat tinggi, dikabar gembirakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk satu dari 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa Dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Nanti pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita contoh dan kita tiru para ulama. Nah, sabda Nabi alaihi salatu wasalam tadi kan jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasalam tadi itu kan jelas. Nah, bahwa sampai ikhlasnya orang yang apa namanya? Berinfak menggunakan tangan kanan, tangan kirinya saja tidak tahu. Nah, tangan kirinya saja tidak tahu. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nah, sidik-sidik update. Aku lagi gini saya ini. Nah, dikit-dikit update. Masya Allah. Nek orang update gatel. Bahkan ada semacam perlombaan sekarang. Lomba cepet-cepetan update. Nah, itu. Kalau misalkan kalah cepet, aduh sakit itu, Pak Sur. Tahu update nggak, Pak Sur? Ah, itu karena jenengan kan dari generasi masa lalu sebenarnya. Tapi alhamdulillah hidupnya lebih tenang. Kalau generasi zaman sekarang mungkin malah kurang tenang hidupnya karena rebutan update. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ya. Kalau tersinggung ya bagus, itu yang kita cari. Jadi kan sekarang ada Facebook, Pak. Jadi ada media sosial tuh, Pak Sur. Ini Pak Sur kan orang tua kita sebenarnya. Satu dari sekian banyak orang tua kita. Jadi ada WhatsApp, ada Facebook, ada apalah macam-macam. Itu kan media sosial, media yang digunakan orang untuk bersosial jarak jauh. Jadi kalau saya tulis, saya sekarang sedang di Masjid Dharma Istiqlal. Itu anggota-anggota misalkan 1000 orang langsung tahu. Oh, kan gitu. Mukhtar sekarang ada di Masjid Dharma Istiqlal. Itu namanya update. Memperbaharui status namanya. Ah, status. Kalau status tahu ya? Oh, ada sinetron ya. Ini juga update ini. Begitu Pak Sur. Apa namanya? Kerja bakti kan gitu ya. Kerja bakti di mana kan itu? Nulis. Wah, anak sekarang sedang kerja bakti. Dan yakin sekali. Mohon maaf kalau saya salah sangka. Kalau saya salah sangka tolong dimaafkan ya. Ya kan sekali orang yang nulis update itu, update status, tujuannya untuk dibaca. Benar enggak Pak Win? Ada enggak orang update tujuannya mudah-mudahan ra diwaca. Ya kalau mudah-mudahan ra diwaca ya ngopo nulis? Itu Mas Amijal ya? Nggih. Oh, alhamdulillah. Piye Mas Nan? Jadi orang nulis update itu pasti tujuannya apa? Di di komen. Oh, ternyata Pak Sur bukan dari generasi masa lalu ini. Itu. Bahkan bila perlu, setelah nulis update status sedek, ditekan lama sampai ngeblok. Apa? Bukan tempel, sampai ngeblok. Yang layar bagian atas itu ada tulisan I, titik, bunder gitu, cetek, yang sudah membaca siapa saja ya. Ah, tahu, wong saya pernah gitu. Daripada ngasih contoh orang Mas ya, ngasih contoh diri sendiri, biar tidak ada yang tersinggung. Kalau saya ngasih contoh jenengan nanti ada yang tersinggung, saya ngasih contoh saya sendiri. Tapi alhamdulillah 4 bulan ini saya gak pakai WhatsApp saya. Dulu sempat, jadi seneng banget hatinya itu. Kalau sudah nulis terus dibaca apalagi di komen. Rame rene woi. Kalau memang tujuan untuk menginformasikan yang lain, saya kira cukup informasi umum saja, tidak perlu aku saiki enggak perlu kan gitu ya. Aku saiki kan gitu. Ada lagi yang punya kebiasaan begitu. Saya sekarang sedang di sampingnya Ustaz. Wah, keren banget, Bro. Gitu. Tanggapannya gitu, wah aku yo pengen cedak Ustaz teratawe. Oh kita kenapa ya, ngomong aku yang cedak malah nawarkan pertanyaan ini, pertanyaan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Al-Imam Muhammad bin Wasik disimpulkan seperti itu. Nah, disimpulkan seperti itu. Sampai-sampai digambarkan. Nah, kata Al-Imam Muhammad bin Wasik rahimahullah, innar rajula la yabki 20 sanatan wa mra'atuhu ma'ahu la ta'lamu. Al-Imam Muhammad bin Rasul rahimahullah mengatakan ada seorang hamba, dan para ulama menyatakan itu maksudnya beliau sendiri. Tapi karena beliau ingin menjaga keikhlasan itu, hanya untuk memberikan pembelajaran saja. Kata Imam Muhammad bin Wasir rahimahullah, ada orang 20 tahun lebih tiap malam menangis. Istrinya aja gak tahu. 20 tahun lebih menangis itu, istrinya saja tidak tahu. Ini yang saya bacakan semua adalah riwayat-riwayat dari kitab Siyarah Alamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Nah, kalau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ada seorang hamba menangis sampai puluhan tahun, itu bantalnya basah. Malam itu bantalnya basah, istrinya di sampingnya itu tidak tahu kalau suaminya menangis, istrinya mendengkur dan gitu. Suaminya menangis karena apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai seperti itu. Siapa beliau? Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala. Nah. Kemudian dari Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya. Sulaiman At-Taimi rahimahullah. Nah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan qat akhsha min Muhammad bin Wasi'." Saya tidak pernah melihat orang yang lebih khusyuk dibandingkan Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Kata Ja'far bin Sulaiman, "Kuntu idza wajadtu min qalbin qaswatan ghadautu fanadhartu ila wajhi Muhammad ibn Wasi'in kana ka'annahu thakla." Kata Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai rahimahullah, "Saya kalau sudah merasakan hati itu keras, kaku, saya segera berangkat untuk menemui Muhammad bin Wasi', melihat wajahnya. Untuk apa? Melunakkan hati." Karena wajahnya Muhammad bin Wasi' rahimahullah seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kan itu. Artinya melihat wajahnya saja itu sudah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang meminta nasihat kepada Muhammad bin Wasi'. Kata Muhammad bin Wasi', "Usika an takuna malikan fid dunya wal akhirah." Kata Muhammad bin Wasi', "Saya hanya bisa berpesan kepadamu, jadilah raja di dunia dan di akhirat. Kalau bisa, jadilah engkau itu seorang raja di dunia dan di akhirat." Orang tersebut bertanya, "Wa kaifa?" Caranya gimana? Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Izhad fit dunya." Bersikaplah zuhud selama hidup di dunia. Bersikaplah zuhud selama hidup di dunia. Kok bisa menjadi raja? Orang hidup di dunia dengan zuhud, kenapa bisa menjadi raja? Jawabannya jelas. Orang yang zuhud, hidupnya zuhud, dia tidak punya kepentingan duniawi kepada orang lain. Sehingga dia seperti layaknya seorang raja. Nah, orang membutuhkan dia, tapi dia tidak merasa butuh orang lain. Dalam hal apa? Dunia. Bukan berarti hal ini mengajarkan kita untuk hidup sendiri, bukan. Tetapi memposisikan diri, kita tidak membutuhkan dunia orang lain. Nah, kalau hidup kita hanya untuk menggantungkan kepentingan dunia kepada orang lain, isinya, Pak, hanya kecewa dan sakit hati. Isinya hanya kecewa dan sakit hati. Kan begitu. Lapar. Mau pangan apa ya? Wes, tak dolan ning ngene Pak kae. Oke. Mesti apa hidangannya top ini. Ya paling enggak bakmi godhog lah. Kan itu paling enggak sampingnya warung bakmi godhog. Kan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mukhtar. Kimpundi? Ah nggih Pak, ini ajeng ziarah silaturahim. Oke, monggo mlebet. Dalam hati saya, kalau bertamu di rumah beliau ya pasti paling enggak mie godhog lah. Paling enggak. Kan pripun Pak, enggak saya ini. Wah. Setengah jam ra metu apa-apa, Pak. Enggak keluar apa-apa ini. Waduh, aduh. Oh, sekedap, Pak. Wah, lupa saya ini, Pak Mongtan. Sebentar. Kok malah garing begini? Ya dikeluarkan air putih. Sama gelasnya. Ayo minum. Memang air putih ini ternyata segar, Pak Mukhtar. Enggak, segar apalagi kalau pas haus, Pak. Iya. sudah mancing sana mancing sini sejam. Kan itu. Coba saya tak coba pamitan barangkali di gondeli, barangkali di belakang masih masak. Istrinya persiapan anu, Pak. Tinggalnya pun dalu niki kalau ajeng pamitan mon. Oke, monggo. Wah. Kecewanya luar biasa, kan. Update. Langsung update, Pak ya. Wah, kan itu. Langsung update. Ganti status. Statusnya sedih. Terus nanti ada temen yang ngasih komen, "Loh kok statusmu kok sedih nopo?" Orang ngerti, sesuk tak critani. Itu kalau apa? Kalau kita sudah apa itu merasa butuh sama orang. Merasa butuh sama orang. Itu namanya akhirnya kita akan menjadi apa? Akan menjadi budak. Menjadi budak orang lain, menjadi hamba orang lain, hamba makhluk. Tapi yang kalau apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Jadi cara berpikir kita bukan paling enak iki urip nek ditraktir terus. Kan itu. Diubah pola pikirnya. Hidup mulia itu dengan cara mentraktir orang pas mampu. Jangan karena dipaksakan mentraktir ngutang sana ngutang sini, sing bayar aku. Wah, Mbak Mi. Wah, gitu. Udah, monggo pamitan dulu, nanti saya yang urusi. Udah pamit semua, Pak, ditulis. Lah bayar sasi ngarep. Oh, nggih. Ternyata ngutang. Semampu kita, tidak perlu dipaksakan. Nah, kalau memang mampunya hanya untuk membeli apa namanya? Nasi angkringan ya nasi angkringan. Jangan dipaksakan masuk ke restoran besar. Nengon wae piye? Ayo. Gitu. Kita kalau sudah menggantungkan harapan kepada makhluk, isinya cuma kecewa dan sakit hati. Nah, maka kalau untuk ingin hidup seperti layaknya seorang raja, izhad fid dunya. Hiduplah dengan zuhud di dunia ini. Hiduplah dengan zuhud di dunia ini. Nah, beliau rahimahullah, yaitu Muhammad bin Wasi' pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kata beliau rahimahullah, seandainya dosa dan maksiat itu mempunyai aroma, aroma, dan itu pasti busuk, tidak ada seorang pun yang mau duduk di sampingku. Ini kan ketawaduan dari Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Satu, ketawaduan, yaitu kerendahan hati beliau rahimahullah. Yang kedua, karena memang beliau memandang satu dosa yang kecil sekalipun itu sudah besar. Sekarang ketika beliau dan para ulama lainnya, bukan hanya Muhammad bin Wasi' yang mengatakan seperti ini, tetapi ada sekian banyak ulama mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa dan maksiat yang saya lakukan itu punya aroma, punya bau yang bisa dicium oleh orang lain, enggak akan mungkin orang itu mau duduk di dekat saya. Kenapa? Saya akan berbau busuk. Saya akan berbau busuk. Nah, ucapan beliau dan para ulama lainnya yang semakna dengan ini, itu punya dua makna. Yang pertama, ketawaduan mereka-mereka, para ulama kita. Yang kedua, secara jujur mereka mengakui memang demikian. Kenapa? Sebab mereka memandang satu dosa kecil saja, itu sudah besar. Para ulama dari kalangan sahabat, misalkan Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, Anas bin Malik dan yang lainnya, para sahabat mengatakan kepada kaum tabi'in, para ulama tabi'in, kalian melakukan sesuatu, kalian anggap kecil, yaitu dosa. Padahal kami yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, melakukan kesalahan yang kalian anggap kecil itu sudah minal muhlikat, minal mubiqat. Termasuk sebab yang akan menghancurkan dan membinasakan seorang hamba. Memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Nah, kalau kita yang pengen ikut-ikutan ulama, nulis di update misalkan di statusnya, seandainya dosa itu punya bau, tidak ada seorang pun yang mau berteman denganku. Nah, itu memang betul-betul banyak dosanya. Artinya memang seperti itu kan begitu ya. Tapi para ulama kita, tentunya kita sudah mengenal ketakwaan mereka, keimanan mereka, ibadahnya sampai seperti itu. Kadang kita bertanya, terus dosanya apa ya para ulama? Jangan-jangan itu cuma pemanis bibir saja. Bukan, Pak. Memang para ulama itu ibadahnya banyak, imannya tinggi, takwanya kuat. Ketika mereka sampai mengatakan seperti ini, karena sekecil apapun dosa yang diperbuat, itu sudah dianggap besar sekali. Nah, Ini Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau selalu menjadi rebutan para panglima perang. Muhammad bin Wasi' rahimahullah itu jadi rebutan para panglima. Jadi masing-masing panglima di kesatuannya ingin menginginkan Muhammad bin Wasi' ada di tengah-tengah kesatuannya. Kan itu. Inginnya apa namanya Muhammad bin Wasi' dimutasi dalam kesatuan saya. Kalau bisa jadi anak buah saya, kalau bisa jadi prajurit saya. Ini rebutan. Nah, kenapa? Karena keberadaan Muhammad bin Wasi' rahimahullah sebagai sebuah jaminan kemenangan. Artinya besar harapan mereka pasukan itu menang dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam riwayat Bukhari dan riwayat-riwayat yang lainnya sudah menyebutkan wa sayaghzu fi'amun min ummati, nanti akan ada generasi dari umatku berangkat berperang fi sabilillah. Kemudian ditanyakan kepada mereka hal fikum man sahiba Rasulullah, apakah ada di antara pasukan ini yang pernah menjadi sahabat Rasulullah? Ada, menang pasukan itu. Jadi setiap pasukan yang ada sahabatnya satu saja, enggak mungkin kalah, pasti menang. Generasi yang berikutnya, apakah hal fikum man sahiba Rasulullah? Apakah ada di dalam kesatuan ini orang yang pernah menjadi murid sahabat Rasulullah? Ada, menang. Sampai tiga generasi disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua bisa membuktikan dalam catatan sejarah, sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, umat Islam tidak pernah kalah dalam perang. Umat Islam tidak pernah kalah. Sekalipun terpukul mundur, berikutnya menang. Nah, itu sejarah membuktikan. Jadi akhirnya sahabat Muhammad bin Wasi' seorang ulama tabi'in jadi rebutan. Nah, selain itu, Muhammad bin Wasi' rahimahullah dikenal sebagai mustajabud du'a atau mujabud da'wah. Artinya banyak hal yang terjadi sesuai dengan doa yang diucapkan Muhammad bin Wasi'. Doanya makbul rahimahullah. Nah, jadi ketika panglima Islam waktu itu Qutaibah bin Muslim menghadapi pasukan Turki, saat itu pasukan Eropa. Nah, pasukan Eropa waktu itu pasukan Romawi, yang saya maksud pasukan Romawi saat itu dalam jumlah yang berkali-kali lipat lebih besar. Nah, sebagai seorang panglima tetap dalam perhitungan militer, wah pak, apa pasukan kita lebih sedikit. Wahalahu amruhum. Nah, jadi melihat posisi, nah, membandingkan pasukan sendiri dan pasukan musuh sudah, ini kalau hitung-hitungan di atas kertas kalah. Nah, dalam posisi seperti itu, apa yang dilakukan Qutaibah bin Muslim sebagai panglima saat itu? Sa'ala an Muhammad bin Wasi'. Yang ditanyakan Muhammad bin Wasi' ada enggak? Di mana dia? Yang dicari siapa? Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Faqila huwa dzaka fil maimanah jamihun ala qausihi yubasbisu bi isbi'ihi nahwas sama. Kemudian ada yang memberikan laporan Muhammad bin Wasi' ada di sayap kanan membentangkan busurnya. Nah, sambil mengarahkan jarinya ke atas langit. Satu jari di atas langit. Artinya beliau sambil berdoa. Kata Qutaibah bin Muslim selaku pimpinan, tilkal usbu' ahabbu ilayya min mi'ati alfi saifin syahirin wasyabin taririn. Nah, kata Qutaibah bin Muslim rahimahullah, jari telunjuknya Muhammad bin Wasi', satu telunjuknya saja, itu lebih aku cintai, lebih aku pilih apabila dibandingkan dengan 100.000 bilah pedang yang tajam di bawah atau dipegang oleh 100.000 pemuda yang gagah. Paham maksudnya Qutaibah bin Muslim? Jadi satu jari itu, satu jari yang ditunjukkan ke arah langit sambil berdoa itu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi panglima perang Qutaibah bin Muslim itu lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan 100.000 prajurit pemuda yang gagah-gagah sambil membawa pedang yang tajam. Nah, karena doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala menembus pintu-pintu langit, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa dahsyatnya. Nah, karena sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala. Beliau sesaat sebelum meninggal dunia mengatakan, ya ikhwatah, tadruna aina yudhhabu bi, wallahi ilan nar, au ya'fu wallahu anni. Dalam posisi hampir meninggal dunia, kata Muhammad bin Wasi' rahimallahu, wahai saudara-saudaraku, tahukah kalian akan dibawa kemana aku pergi nanti? Demi Allah, ke neraka, kalau Allah tidak maafkan saya. Nah, beliau yang sudah giat beribadah, banyak amalan salehnya, yang beliau pikirkan cuma dua, neraka kalau tidak diampuni Allah. Bukan surga dan neraka, tapi kalau tidak diampuni Allah, pasti ke neraka. Itu Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Beliau juga pernah memberikan nasihat untuk kita. Idza aqbala al-'abdu biqalbihi 'ala Allah, aqbala Allahu biqulubil 'ibadi 'alaihi. Apabila seorang hamba, ada seorang hamba, betul-betul sepenuh hati menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan hati hamba akan menghadap kepadanya. Artinya kalau seorang hamba itu, seorang hamba betul-betul tunduk, taat, patuh kepada Allah, maka umat manusia pun akan tunduk dan taat kepada dia. Nah, akan tunduk dan taat kepada dia. Sebaliknya, seorang hamba yang durhaka kepada Allah, balasannya pun makhluk akan durhaka kepada dia. Gambaran sederhananya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk muhasabah dari kita, tanpa kemudian kita berani memastikan, tapi sebagai bentuk muhasabah, introspeksi diri. Ketika kita sebagai seorang hamba betul-betul menghadapkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati, taat ibadah, lihat istri dan anak-anak kita nurut, sungguh nurut, jauh dari konflik. Nah, tapi sekali kita bermaksiat, tapi jangan coba-coba, tak coba sih, jangan update. Nah, gitu. Tapi sekali kita bermaksiat, lihat pulang ke rumah istri wis merengut, anak dinasihati gak nurut, anak beling, anak nakal. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini sebagai bahan introspeksi diri. Nah, maka sebagai salah satu contoh, barakallahu fikum, orang ini sebagai salah satu contoh saja, monggo dilihat kenyataannya dan itu betul-betul nyata. Orang yang profesi dan pekerjaannya tidak bisa lepas dari praktik riba, ribawi, dan dia menggunakan praktik ribawi itu untuk profesi dan pekerjaannya. Lihat, hanya menunggu waktu, usaha dia akan hancur kalau tidak keluarganya yang berantakan. Itu sudah hukum pasti. Nah, usaha pinjam duit di bank gak boleh, Pak, riba kan itu. Atau misalkan minjemkan uang sebagai bank pelecet kan itu, bank pelecet tingkat pasar, bank pelecet tingkat desa misalkan kan itu, tengkulak-tengkulak itu kan itu. Cari duit dengan cara seperti itu. Saya pinjamkan 1 juta, tapi rong sasi meneh baliknya sak yuto 200. Kan itu. Ini tinggal tunggu waktu. Kalau bukan usahanya yang hancur, keluarganya yang hancur. Kenapa? Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana. Taati Allah, orang pun akan taat kepadamu. Sekali engkau durhaka kepada Allah, orang pun akan durhaka kepadamu. Itu jelas. Orang yang taat kepada Allah dicintai segenap manusia. Walaupun orang itu membenci, tapi dalam hati mereka tetap ada segan dan sungkan. Walaupun akhirnya benci, tapi dalam hatinya pasti memberikan, menaruh rasa hormat. Tapi kalau kita na'udzubillah menjadi hamba yang banyak bermaksiat dan berdosa kepadanya, maka seperti itulah balasannya dari makhluk pun demikian. Nah, itu pesan dari Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Ada seseorang pernah menemani Al-Imam Muhammad bin Wasi' safar ke Mekah. Dalam perjalanan, ketika sholat malam, Muhammad bin Wasi' rahimahullah itu sholat sambil duduk, karena statusnya sholat sunnah. Di dalam fikih Islam, sholat sunnah itu boleh dikerjakan sambil duduk, tetapi pahalanya hanya separuh. Kalau sholat wajib, selagi mampu berdiri, tidak boleh duduk. Sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau misalkan kita kuat berdiri kemudian duduk, sholatnya tidak sah. Nah, karena berdiri bagi yang mampu itu rukun min arkanis sholat. Nabi mengatakan salli qa'iman fa ilam tastati' fa qa'idan fa ilam tastati' fa ala janbin. Hadith Imran bin Husain, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, sholatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring. Nah, jadi kalau mampu berdiri untuk sholat wajib, berdiri. Kalau tidak mampu, baru ada uzur di sana. Itu sholat wajib. Untuk sholat sunnah, sambil duduk boleh. Tapi pahalanya hanya berapa? Separuh. Nah, sepanjang perjalanan pulang pergi, Muhammad bin Wasi' dari Basrah ke Mekah, itu sholatnya sambil duduk. Di dalam perkemahan, di tiap singgah, itu sambil duduk. Nah, kenapa? Karena beliau tidak ingin ketahuan orang. Jadi sholatnya sambil duduk. Lebih kemungkinan untuk dilihat orang itu semakin kecil dibandingkan berdiri, rukuk, sujud. Beliau lebih memilih mendapatkan separuh pahala dibandingkan harus sholat malam dilihat oleh orang. Kalau dilihat oleh orang, khawatirnya nanti menjadi riya, dipuji, disanjung, dan akhirnya nah, yang seperti itu. Ada riwayat yang semakna dengan ini. Nah, tapi tidak disebutkan di sini, tidak, maksudnya tidak termasuk yang di print. Namun seperti itulah sudah cukup menggambarkan beliau rahimahullahu taala. Nah. Seorang ulama pernah bercerita kepada Al-Imam Malik bin Dinar, seorang ulama yang sezaman dengan Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Nah, kata ulama tersebut, ra'aitu ka'anna munadiyan yunadir rahil ar-rahil famartahala illa Muhammad bin Wasi' fabaka malikun wa kharra maghshiyan alaihi. Kata orang tersebut menceritakan mimpinya, saya kok bermimpi ada suara memanggil, ayo segera berangkat, ayo segera berangkat. Itu dalam mimpinya. Nah, ada orang memanggil, meminta, ayo berangkat, berangkat. Famartahala illa Muhammad bin Wasi'. Ternyata yang menyambut seruan itu untuk kemudian bergegas berangkat hanya Muhammad bin Wasi'. Akhirnya Al-Imam Malik bin Dinar menangis sampai pingsan. Nah, karena beliau mengartikan bahwa panggilan tersebut adalah panggilan menuju akhirat, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menyambut ternyata hanya Muhammad bin Wasi'. Walaupun itu mimpi. Nah, tetapi ditafsirkan demikian, artinya sebagai bahan introspeksi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala memberikan gelar Muhammad bin Wasi' dengan Zainul Qurra, perhiasan para ahli kiraah Quran. Nah, di antara riwayat tentang Muhammad bin Wasi' rahimahullah yang menunjukkan kezuhudannya adalah penguasa saat itu, Gubernur Basrah tepatnya, namanya Malik ibn al-Munzir. Malik ibn al-Munzir, Gubernur Basrah, meminta, bukan cuma meminta, menunjuk Muhammad bin Wasi'. Kata Gubernur Basrah saat itu, ijlis alal qadha. Nah, duduklah engkau sebagai seorang qadhi, pejabat, pejabat tinggi, Pak. Nah, ditunjuk sebagai pejabat tinggi tanpa proses pemilihan, tanpa proses suap, tanpa proses ini, proses itu, keluarkan uang, tidak, langsung ditunjuk kamu jadi qadhi, pejabat tinggi. Nah, seorang pejabat yang punya kuasa untuk menjalankan semua aturan, melaksanakan seluruh aturan, itu jabatan seorang qadhi. Tetapi ternyata beliau menolak rahimahullah. Dipaksa menolak, dipaksa menolak. Sampai akhirnya Gubernur Basrah marah. Kata Gubernur Basrah, la tajlisanna aw la ajlidannaka 300. Kata Gubernur Basrah, kamu kalau menolak tawaran ini, nah, kalau kamu tetap menolak tawaran ini, akan aku cambuk kamu sebanyak 300 kali. Cambukannya bukan cambuk, cetak, cetak, bukan. Ini cambuk seorang algojo, diancam. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, in taf'al fa innaka musallat, wa inna dalilad dunya khairu min dalilil akhirah. Kata Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, kalau kamu lakukan itu, berarti kamu hanya dikuasai oleh hawa nafsu. Sungguh lebih baik hina di dunia daripada hina di akhirat. Beliau tolak jabatan itu, Pak. Rahimahullah. Kalau zaman sekarang, jangankan 300, cambuk aku 1000 kali. Asalkan aku jadi pejabat. Kan itu. Lebih mending cambuk, Pak, Pak. Setelah dicambuk terus jadi pejabat. Tapi para ulama kita, kaum salaf, betul-betul menghindari yang seperti ini. Kenapa? Tanggung jawabnya berat, Pak. Tanggung jawabnya itu berat. Orang kalau memahami betul apa arti amanah, kepercayaan sebagai seorang pemimpin, seorang pejabat, tidak akan mau. Nah, cuman karena ketidaktahuan kita, karena kejahilan kita, akhirnya jabatan dan pangkat itu dikejar. Sudahlah, kita tidak perlu tutup mata. Karena ini bukan rahasia, tapi diketahui secara umum. Orang yang punya ambisi, saya katakan yang punya ambisi, semua cara akan ditempuh, semua langkah akan diambil untuk mendapatkan jabatan dan pangkat itu. Dia tidak pikir kanan, pikir kiri, sudah duduk empuk, lupa dengan tanggung jawab dan amanahnya. Nah, ini Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengajarkan untuk kita, mestinya seperti apa? Betul-betul menghindar dari apa namanya, sesuatu yang sudah diyakini dia tidak mampu melakukannya. Rahimahullahu ta'ala. Pernah beliau juga mendapatkan tawaran jabatan dari pejabat yang lain. Nah, dari pejabat yang lain dapat tawaran, ditolak. Sampai kemudian akhirnya pejabat tersebut marah, innaka ahmak, dasar bodoh kamu, ditawari jabatan kok enggak mau. Bodoh kamu. Kata Muhammad bin Wasi', mazil tu yuqalu li hadza mundzu ana saghir. Lah sejak kecil orang bilang saya bodoh aja. Jadi bukan marah, bukan malah tersinggung, bodoh kamu. Kamu orang ngerti sarjana itu. Kok malah ditampilkan juara tingkat satu, juara ini, enggak. Ditawari jabatan enggak mau. Tawari lagi enggak mau sampai orang menawari itu kemudian marah, bilang kamu itu bodoh tenan. Ditawari kok ora gelem tadi jabatan. Ya wallahu a'lam. Ini padahal ulama besar untuk kemudian takut menyimpang, ya bagi kita apa iya menyimpang, tapi takutnya luar biasa. Kenapa? Amanah di hadapan Allah ini loh. Kan gitu. Amanah itu berat. Amanah itu berat sekali. Nah, jadi pas beliau dikatakan bodoh kamu, bukan marah, malah senyum. Lah sejak kecil saya dibilang bodoh sih. Kan itu. Jadi bukan, dari dulu kan kembien ki bodoh aku piye meneh. Kok baru tahu kan itu. Nah, ada seorang penceramah. Seorang penceramah itu memberikan nasihat berkali-kali. Nah, tapi kok tidak melihat ada hasilnya. Kemudian si penceramah tadi bertanya kepada Imam Muhammad bin Wasi', "Mali aral quluba la takhsha wal uyuna la tadma' wal juluda la taksha'ir." Kata orang itu, "Saya kalau nyampaikan nasihat kok enggak apa? Orang yang mendengar itu hatinya tidak tersentuh. Saya tidak pernah melihat orang yang seberi nasihat itu bisa menangis. Saya tidak pernah melihat orang yang seberi nasihat kok kemudian kulit-kulitnya merinding. Kenapa ya?" Kata Imam bin Wasi', "Ya fulan, ma aral qauma atau illa min kibalik." Saudaraku, jangan salahkan orang-orang itu. Yang salah kamu. "Innal dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi." Nasihat itu kalau asalnya betul-betul dari dalam hati, pasti sampainya ke hati juga. Artinya, jangan salahkan mereka yang diberi nasihat, kok tidak mengikuti nasihatmu. Tapi yang perlu diperiksa pertama kali, kamu. Ikhlas atau tidak menyampaikan, betul-betul dari hati ataukah tidak. Kan begitu. Muhammad bin Wasi' rahimahullah, yasrudus saum wa yukhfi. Beliau itu adalah orang yang senang puasa. Tapi orang lain gak tahu kalau beliau berpuasa. Kalau kita kan ketahuan puasa. Tidur dari pagi sampai siang. Kan gitu. Bila perlu sampai sore. Kalau kita puasa ketahuan orang. Kan gitu. Kerjanya setengah hari. Kerja bakti cuma diem. Kan itu ditegur. Kok ras semangat? Poso cuy. Loh malah cerita. Kan gitu ya. Enggak terima kalau dibilang pemalas. Turu aja kok isuk mau tekan zuhur. Ora ngerti poso Senin Kemis lele. Astagfirullahaladzim. Kalau kita ingin meniru ulama salaf, contohlah Muhammad bin Wasi', beliau puasa tidak mengesankan beliau sedang puasa. Kan itu. Beliau puasa seger, beliau puasa tidak terlihat tidur. Beliau puasa giat bekerja. Beliau puasa tidak terlihat lemas. Beliau puasa paling aktif. Kan itu. Jadi kalau misalkan puasa, sedang puasa beliau kelihatan aktif, kemudian saatnya macet misalkan enggak kelihatan, orang enggak akan apa menilai oh paling poso, kan itu. Akan dijawab sama yang lain, puasa piye wong paling sregep, paling kuat kok. Kan itu. Ini enggak. Dibilang malas tersinggung. Dibilang telat datangnya tersinggung. Kan itu. Dibilang telat salat subuhnya marah, kan itu. Oh, salat malam ya. Wah, itu. Salat malam ya. Ditegur kok salat subuhnya telat toh, Mas? Oh, salat malam ya, salat rakaat ya, Pak. Witir ya. Lebih bagus enggak salat malam daripada salat enggak salat subuh. Ya kan, ini salat subuh wajib. Apalagi ya? Satu lagi yang terakhir, sudah cukup malam. Ini baru satu ulama loh Mas. Satu ulama pun belum semua kita baca lengkap. Maka kita harus banyak-banyak membaca tentang ulama kita. Ini sebagai nasihat penutup pada malam hari ini. Insya Allah nasihat ini apa sangat sangat baik untuk kita. Ceritanya cuma singkat saja sebenarnya. Jadi dari Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah, beliau bercerita, ra'aitu fi yadi Muhammad bin Wasi'in qurhatan. Faka'annahu ra'a ma qad syaqqa 'alayya minha. Jadi kata Abdul Aziz ini, saya pernah melihat ada koreng. Bahasa Indonesianya apa koreng Pak Win? Kan jenengan perawat. Apa sudah bahasa Indonesia juga itu? Ah, cari ini tugas. Kalau belum ketemu ya, tidak kita lanjutkan. Ingat umat memberikan beban di pundakmu wahai Abdul Husain. Koreng. Kalau enggak ketemu bahasa Indonesia, bahasa kerennya aja enggak apa-apa. Apa? Eksim. Nah, berarti kita bisa lanjutkan ini. Jadi ada eksim. Tahu eksim mboten, Pak? Koreng. Nah, pinter. Alhamdulillah. Jadi eksim itu koreng, ya. Jadi di tangan apa? Ada eksim. Nah, ada bahasanya eksim aja. Ada eksim. Kalau bahasa kita koreng itu, jadi luka, luka yang ada sudah apa? Cepat cair itu ya, pokoknya membusuk itu. Ada luka di tangan Muhammad bin Wasi' membusuk, kan itu. Pokoknya orang kalau melihat itu apa namanya, jijik, nggak tega, sedih, kan gitu. Lah Abdul Aziz rahimahullah ketika melihat ada luka di tangannya Muhammad bin Wasi' merasa iba, kasihan. Ketika melihat wajah Abdul Aziz, Muhammad bin Wasi' rahimahullah taala menyatakan, "Tadri ma 'alayya fi hadhihi al-qur'ah min nikmah?" Lihat ini cara pandangnya ulama, maka kehidupan mereka tenang, serba tenang. Dari sedikit-sedikit nukilan tadi, saya kira kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kehidupan para ulama kok bisa tenang, tentram, damai karena pola pikirnya seperti itu. Hidupnya memang tenang, enggak disibukkan dengan urusan ini, urusan itu, enggak. Yang penting Allahu Azza wa Jalla, ridha dari Allah. Lihat, kata Muhammad bin Wasi', tahu enggak kamu, wahai saudaraku, nikmat apa yang Allah berikan di balik ini semua? Lihat, kita melihatnya sebagai sebuah musibah, cobaan dari Allah, tapi beliau melihatnya sebagai nikmat. Kok bisa, Pak Sur? Nanti dijawab sendiri, ya. Maksudnya dijawab sendiri oleh beliau. Kan itu. Kata beliau, "Tadri ma 'alayya fi hadhil qurhati min nikmah?" Tahu enggak wahai saudaraku, nikmat apa yang Allah berikan untuk saya di balik luka ini? Qala fasakat. Abdul Aziz tidak mampu menjawab. Kata beliau, "Haitsu lam yaj'alha 'ala hadaqati wala 'ala tarfi lisani wala 'ala tarfi dzakari. Qala fahanat 'alayya qurhatuh." Nikmat apa di balik ini semua? Kata Imam Muhammad Muwasi, perhatikan baik-baik yang ngantuk monggo. Jangan ngantuk dulu, setelah selesai, setelah tutup mau tidur boleh. Oh, sudah penutup kok ini. Tapi dari semua cerita tadi, kalau satu ini saja kita cerna dengan baik, cukup Pak. Pulang sudah riang gembira pokoknya hatinya. Sampai ke rumah senyum-senyum dan nyanyi-nyanyi, "Ngopo ya Mas? Wah, aku pengen niru Muhammad bin Wasi'." Kan itu. Jadi beliau kan punya luka di tangan. Orang lain yang enggak apa yang enggak apa? Enggak tegel gitu. Waduh, luka. Kata beliau, "Tahu enggak nikmat apa yang Allah berikan di balik luka saya seperti ini?" Diam. Kata Muhammad bin Wasi', perhatikan ini ya. Kata beliau, karena Allah tidak menjadikan luka seperti ini di pelupuk mataku. Tidak Allah letakkan di ujung lidahku. Tidak Allah letakkan di ujung kemaluanku. Akhirnya kata Abdul Aziz rahimahullah, fahanat alayya kurhatu. Setelah itu saya sama sekali tidak merasa kasihan lagi. Kenapa? Yang sakit saja tenang kok, kok kita ikut mikir. Faham gak jawaban beliau ini? Nah, tinggal diimplementasikan untuk masalah-masalah yang lain kan. Artinya kita untuk berpikir tenang dan damai itu coba dibandingkan dengan kalau misalkan lebih parah. Jatuh naik motor kepleset. Padahal sudah semua ban bagus, rantai bagus, rem bagus, jalanan bagus. Cuman jatuh. Kan gitu ya. Jatuh ini luka, beret-beret segala macam motornya. Duh. Senyum. Kalau ingin meniru salaf, senyum. Yang lainnya musak kayak kok malah senyum sampean Mas. Alhamdulillah. Bayangke Mas, nek misalnya aku tiba mau langsung mati. Nek misalnya aku tiba mau langsung patah-patah tulangku. Kalau saya jatuh tadi motor kurembuk, ini cuma lumayan spionnya aja yang pecah. Oh ya wis. Jelas. Kan gitu ya. Kan itu. Contoh seperti itu. Masak gosong nasinya separuhnya. Senyum di dapur. Apa ya Mas, masak sego kok gosong kok malah senyum. Alhamdulillah ora gosong kabeh. Cuma gosong separuhnya. Kan gitu ya. Nanam padi, separuhnya dimakan wereng, senyum-senyum. Ana apa, Pak? Dipangan wereng kok malah senyum. Alhamdulillah ora entek kabeh dimangan wereng. Paham maksud saya? Artinya tinggal di anu ya. Tinggal di apa ya, dikembangkan masing-masing Pak Sur. Tapi yang jelas ini kan mindset, pola pikir dasarnya para ulama kita. Artinya melihat sesuatu yang barangkali secara zahir itu musibah, ujian dan cobaan dari Allah, beliau katakan alhamdulillah coba. Saya bersyukur kalau luka itu hanya di tangan. Coba bayangkan kalau luka itu di pelupuk mata, di ujung lidah, di ujung kemaluan. Ini beliau yang menyampaikan nasihat Pak Zul. Iya kan? Artinya kita berpikir positif, alhamdulillah. Kan gitu ya. Misalkan punya rumah, kandang sapi, ada dapur, dapurnya kebakaran, alhamdulillah. Kok senyum-senyum tanggone wis do sedih. Derek bila sungkawa malah kita senyum. Kenapa? Alhamdulillah sing kobong ning kandang sapi, pas sapinya di luar. Kan itu alhamdulillah. Jadi cara berpikirnya seperti itulah. Nah, karena semua itu adalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat singkat ini terkait siapa tadi namanya? Muhammad bin Wasi. Dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in. Dari semua cerita ini, monggo yang diingat cuma satu saja boleh. Kira-kira yang paling diingat yang mana? Yang pertama tadi yang tentang mahkota atau masalah luka? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.